Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadis dihafal ya. Hafidhum. Fadhal ikra'u. Nah, jazakallahu khairan. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara, jadi membeli min yahudiyin, dari seorang Yahudi, ta'aman. Jadi syair warahanahu dira'an min hadid. Dan beliau menggadaikan ya baju rompi dari besi. Sudah kita baca faedah-faedah dari Syekh Abdul Basam rahimahullah, yang bolehnya gadai, bolehnya bermuamalah dengan orang kafir, ya bolehnya bermuamalah dengan seorang yang banyak hartanya haram, selama tidak ketahui itulah harta haram. Yang keempat, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil boleh, untuk menyatakan bolehnya menjual senjata ke orang kafir, karena dirak bukan senjata. Kemudian yang kelima, menunjukkan zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, bolehnya menamakan syair dengan ta'am. Yang terakhir, kata Allah rahimahullahu ta'ala, wa fihi jawazur rahn fil hadar, bolehnya gadai ketika mukim. Fatakunul ayah muharrajah muharrajal ghalib, ya dikeluarkan artinya dari muharrajal ghalib, karena banyaknya penggunaan, pemakaian atau pelaksanaan gadai itu ketika safar, maka digunakan kalimat safar, tapi itu bukan pembatasan. Hinama ya'uzul katib wasyahib bisafar, ketika sulitnya mendapati pencatat dan saksi ketika safar, maka disebutkan rahan ketika safar, tetapi bukan pembatasan. Wa hadza madzhab jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan ini adalah kharaja makhrajal ghalib, bukan batasan, hanya boleh ketika safar. Khilafan, berbeda lima nukila dengan apa yang dinukil dari Mujahid, Wadhahhaq, wa madzhab Zahiriyah. Iya, mereka berpendapat min anna rahna khasun fis safar. Mereka berpendapat dari ayat ini rahan itu hanya boleh ketika safar, dunal khabar tidak boleh ketika mukim, dimafhumil ayah. Iya, tapi yang sahih boleh ketika khabar wassafar. Intinya di poin ketujuh ini ada dua pendapat para ulama. Apakah arhan itu boleh ketika mukim atau boleh hanya safar saja? Jumhur ulama berpendapat boleh fis safar wal hadar. Ini jumhur. Pendapat kedua, ini pendapat Mujahid, Wahhab, dan Mazhab Zahiri, menyatakan tidak boleh. Berdasarkan ayat ini hanya ketika safar saja. Tapi yang sahih, ya berdasarkan hadis yang sudah kita baca, bahwasanya dibolehkan gadai ketika dalam keadaan hadar mukim. sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Madinah beliau menggadaikan ya diraknya kepada Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya nukil kemarin dari kitab Fiqhul Muyassar beberapa ahkam yang terkait dengan rahm. Yang pertama kita ulangi, ya tidak sah rahm kalau tidak bisa dijual barangnya. Intinya syarat barang gadaian itu harus yang bisa dijual. Sehingga tidak boleh menggadaikan barang wakaf, tidak boleh menggadaikan anjing karena tidak bernilai, tidak boleh menggadaikan barang yang digadai kepada yang lain. Yang kedua, disyaratkan mengetahui kadar rahan barang gadaiannya apa, jenisnya apa, berapa jumlahnya, nilainya. Yang ketiga, rahin yang pihak yang menggadaikan ini orang yang dibolehkan secara syar'i untuk bertasarruf, untuk bertransaksi, dan dia memiliki barang yang digadaikan tadi atau dapat izin untuk menggadaikan. Yang keempat, iya, pihak yang menggadaikan barang tidak berhak untuk iya berbuat sesuatu pada barang gadaian kecuali dengan izin pihak yang meminjamkan uang. Demikian juga pihak yang mendapatkan barang gadaian tidak berhak untuk menggunakan kecuali dengan izin ya rahim. Yang kelima, disyaratkan para ulama ini kalau gadaiannya bukan qard, bolehnya al-murtahin, bolehnya pihak yang mendapatkan barang gadaian itu menggunakan barang gadaian kalau iya gadaian tersebut bukan dari pinjam meminjam uang. Adapun kalau pinjam meminjam uang dikhawatirkan terjatuh ke dalam makna hadis atau ijma al-qardu jar manfaah riba. Poin keempat terkait dengan kalau gadaiannya bukan dari qard, bukan pinjam meminjam uang. Yang kelima, la yajuz lil murtahin, tidak boleh pihak nah yang mendapatkan barang gadaian menggunakannya, menggunakan barang gadaian tadi kecuali itu adalah hewan yang ditunggangi atau diambil air susunya, iya karena dia yang memberi makan hewan tadi maka dibolehkan dia untuk menaiki atau mengambil air susunya. Nanti kita akan baca penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan rahimahullahu taala. Kemudian yang keenam, iya barang gadaian adalah amanah. Barang gadaian adalah amanah sehingga ya amanah di sisi orang mendapat barang gadaian sehingga dia tidak diwajibkan mengganti barang gadaian tersebut ketika rusak bukan dengan sebab kelalaian dia atau dengan sebab iya ta'addi, iya dengan sebab dia menggunakannya tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan penggunaannya. Ya dia misalnya mendapat barang gadaian, apa misalnya motor, kemudian dia simpan di garasi rumahnya, iya dia jaga, ternyata bukan dengan kelalaian dia rusak motornya. Ketika pas waktu pembayaran dan hendak diberikan kembali motor tadi rusak. Iya, pihak yang meminjam uang tidak berhak untuk minta ganti rugi. Ya, karena ar-rahn itu adalah amanah. Iya, al-murtahin adalah amin yang diberi amanah, sehingga dia tidak berhak untuk menuntut kalau bukan dengan sebab kelalaian, kalau bukan sebab karena si apa namanya, yang menerima barang gadaian tadi, ya telah menggunakannya melampaui batas. Nah, dia diberi sapi perah misalnya, gadaian sapi perah. Hukum asalnya karena dia yang memberi makan, memberi rumput, boleh. Iya, dia untuk mengambil susunya karena dia memberi makan sapi tadi. Namun ternyata sapi tadi dia gunakan untuk membawa barang-barang yang berat sehingga sakit kemudian mati. Kalau ini, maka pihak yang mendapat gadaian harus ganti. Kenapa? Karena dia telah ta'adda, telah melampaui batas, berbuat semena-mena kepada hewan tadi. Dia telah menggunakan tidak pada tempatnya. Tapi kalau dia sudah berupaya menjaganya dan tidak ya melalaikannya, tidak melampaui batas, maka tidak ada hak bagi pihak yang memiliki barang untuk ganti rugi. Nah, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, itu yang saya nukil dari Al-Hikmah Muyassar. Kemudian ada beberapa ahkam terkait dengan gadai disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafizahullah dalam Al-Mulhas Fikhi. Kita sebutkan dengan ringkas. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara adalah bahwasanya gadai ar-rahan yasih isyaratu, disyaratkan adanya barang gadaian fi sulbil aqd au ba'dah, apakah setelah atau ketika akad atau setelah akad. Iya, seorang misalnya membeli ya barang tertentu namun dia kurang. Gadai itu gak mesti pinjam-pinjam uang. Dia beli serumah seharga 200 juta. Iya, dia bayar 100 juta. Dia bayar 100 juta. 100 juta lagi dia janjikan 3 bulan. Kemudian dia bilang, nah ini yang 100 juta ini sisanya untuk sebagai penguat saya gadaikan mobil. Disebutkan ketika di transaksi tadi. Atau ketika transaksi tidak ada, tapi dia khawatir, pihak penjual khawatir, maka minta, nuntut. Cobalah untuk sebagai perenang misalnya, saya tentang kemarikan barang kamu sebagai rahan. Maka diberikan kepadanya mobil sebagai gadaian, diberikan setelah akad, dalam keadaan ketika akad dia disebutkan. Atau si A pinjam uang ke si B, pinjam uang 10 juta. Iya, si B bilang, iya saya apa namanya akan ngasih, tapi apa namanya mungkin kamu pernah punya barang yang bisa dengannya saya merasa tenang, kamu bisa bayar utang kamu. Akhirnya sudah nanti ada. Nah, ketika transaksi ya entah ada beberapa orang saksi atau ada catat, ada tulisan, ada bukti, disebutkan dalam janji dalam akad tadi, si fulan ini pinjam uang 10 juta kepada si B dengan barang gadaian misalnya mobil apa tahun berapa. Ini kalau fi sulbil aqd. Atau tadi ketika apa namanya akad tidak ada, iya namun ketika berjalan satu bulan ada kekhawatiran dari pihak yang meminjamkan uang. Maka dia minta ke si yang minjam uang, sini barang kamu untuk saya tenang. Iya. Kemudian dia pun menyerahkan barang tertentu untuk sebagai gadaian. Intinya, kata beliau rahimahallahu ta'ala, ar-rahn itu dibolehkan, sah apakah diberikan termaktub di dalam akad ataupun setelah akad. Kenapa? Karena dalam ayat ar-rahn itu dijadikan sebagai badal bagi kitabah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban parihan maqbudah. Sebagaimana mencatat utang itu bisa si pencatat ketika akad dicatat, atau setelah terjadi utang piutang baru dicatat. Iya, kalau gajar jadikan rahan sebagai pengganti kitabah, sehingga boleh ya diberikan ketika akad ataupun setelah akad. Yang jelas sebagai penguat adanya transaksi di antara keduanya. Yang berikutnya, di antara ahkam yang terkait rahan adalah ar-rahn itu yalzam hanya mengikat kepada pihak ar-rahin yang menggadaikan. Adapun bagi pihak murtahin yang diberi barang gadaian, laisa bilazim, tidak mengikat. Maksudnya, iya, kalau pihak yang memberikan barang gadaian ketika dia minjam uang atau memiliki tanggungan, iya, kemudian dia beri barang tertentu sebagai apa namanya gadaian, maka ini yalzam. Maksudnya apa? Dia tidak boleh membatalkan sepihak, dia langsung diambil lagi, dia jual, dosa, haram. Apa? Yalzam, lazim alaih. Ini termasuk transaksi muamalah yang hanya yalzam ala taraf wahid. Adapun pihak murtahin, dia tidak lazim alaih, jaiz baginya. Maksudnya, kalau dia pihak yang memberikan barang gadaian, diberi barang gadaian, iya, dia berhak untuk menerima, berhak juga untuk membebaskan. Sudahlah, enggak usah ada gadaian. Misal, sudah saya percaya sama kamu, ambil aja sudah. Ya, ini maksudnya apa? Lazim bagi dia yang meminjam uang, tetapi ghairu lazim bagi dia, hanya mengikat satu pihak. Adapun ini bebas. Iya, dia minjam uang, kemudian naruh barangnya, misalnya laptop. Kalau ini enggak berhak dia membatalkan sepihak. Langsung diambil lagi. Ah, ngapain pakai gade-gadean sudah. Ini enggak boleh. Lazim alaih. Adapun ini bebas. Iya, mau nerima, mau enggak, mau di tengah-tengah, sudah ambil aja lah. Enggak masalah. Iya. Ini apa maksudnya? Ghairu lazim. Hanya mengikat sepihak, yaitu pihak yang punya utang. Itu di antara ahkam. Yang berikutnya, di antara ahkam rahn adalah dibolehkan seorang menggadaikan barang yang merupakan patungan dengan yang lain. Iya, yang tentunya bagian dia, saham dia itu mencukupi untuk bayar utang. Dia beli mobil patungan seharga 100 juta. 4 orang, 25, 25, 25 mobil. Iya. Ketika dia pinjam uang 10 juta, dia bilang, saya gadaikan ya bagian saya, saham saya yang ada di mobil ini. Ini boleh. Boleh dia menggadaikan barang yang merupakan musyarakah dengan yang lain, kalau tentunya sahamnya bagian dia cukup untuk membayar utang tadi. Yang berikutnya, nama ar-rahn, perkembangan yang ada pada barang gadaian, baik itu yang muttasil ataupun munfasil, masuk ke barang gadaian. Iya, muttasil misalnya, kalau dulu, kalau masih ada di sebagian tempat, dia gadaikan hamba sahaya. Hamba sahaya yang dulunya gak bisa nulis, dulunya gak punya keahlian, iya, dia gadaikan. Kemudian pihak yang mendapatkan barang gadaian ngajarinya nulis, iya, ngajarinya keahlian tertentu, iya. Ini namanya perkembangan yang muttasil. Atau yang munfasil, yang munfasil lebih mudah. Dia gadaikan kambing, iya, kemudian berkembang, punya anak, iya, berapa ekor misalnya. Ini masuk ke barang gadaian. Gak boleh ketika si dia, si kambing ini punya anak 3, kemudian 3 ekor diambil dia, dijual ke yang lain. Iya, hukum asalnya apa yang berkembang dari barang gadaian itu masuk ke gadaian. Iya, sehingga nanti kalau pas waktu jatuh tempo dia bayar baru bisa diambil. Iya, atau nanti dia bisa tidak bayar maka dia jual semua. Iya, untuk bayar utang, sisanya baru diambil. Iya, apa yang berkembang dari barang gadaian itu masuk ke hukumnya sebagai gadaian. Yang berikutnya, dipahami ya? Dipaham ya? Iya, apa yang berkembang dari barang gadaian itu masuk hukum ke barang gadaian, paham ya? Nah, yang mutasi contohnya sudah gampang lah. Dulunya ketika ngasih kambing ini kurus. Iya, ketika jadi barang gadaian ternyata makin gemuk, kan perkembangan, tapi mutasil. Kalau yang mutasil, kambing dulu cuma satu, betina. Ketika sudah jadi barang gadaian ternyata jadi 4 ekor nambah. Ini hukum asalnya sebagai barang gadaian, jangan diambil. Iya, sampai nanti dia bayar atau dengan sepakatan dijual bersama untuk nutup utangnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa mu'natur rahn, iya, biaya untuk pengurusan barang gadaian itu tanggung jawab rahin, tanggung jawab pihak yang menggadaikan. Ya, kalau hewan yang ngasih makannya, iya, kalau yang perlu diurus ya pengurusannya, yang lain apa namanya perawatan, ini bertanggung jawab bagi tanggung jawab ar-rahin yang menggadaikan. Kenapa? Kata Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah, karena ar-rahn milkur rahin, kan hukum asalnya barang gadaian itu milik orang yang menggadaikan. Iya, hukum asalnya motor dia, laptop dia, ini dia milik dia. Iya, rumah dia, maka dia yang wajib untuk mengurusnya. Nah, sehingga kata beliau, al-rahin aidan uzratul makhzan alladhi yudhafil mal. Kalau ternyata barang ini butuh tempat, butuh garasi, butuh tempat untuk ya sewa naro, kalau mungkin barang berharga ditaro di tempat tertentu penyimpanan, maka untuk nyewa garasi tadi, untuk nyewa ya tempat penyimpanan ini, tanggung jawab ar-rahin, tanggung jawab yang memiliki barang gadaian. Iya, karena itu milik dia, barang-barang dia, sehingga dia yang merawatnya, dia yang tanggung jawab untuk membayarkan tempat penyimpanannya. Demikian. Demikian juga kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, ujrah ra'il mashiyah. Iya, kalau ini yang dia gadaikan ada 10 ekor dan butuh digembala, iya, maka upah untuk gembala kambing-kambingnya ini juga tanggung jawab yang punya kambing yang menggadaikan. Karena ini milik-milik dia. Iya, ini hanya sebagai penenang, untuk dia merasa tenang kalau utangnya dia kebayar ada kambing ini. Adapun milik kambing-kambing dia, sehingga dia yang tanggung jawab ngasih kandangnya, dia ngasih makannya, iya, dia tanggung jawab untuk apa namanya membayar tukang gembalanya, itu hukum asalnya. Kecuali tentunya ada kebaikan dari pihak ini. Hukum asal demikian kecuali ada kebaikan dari pihak yang kedua yang menerima barang gadaian. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in waffa ba'd ad-dain lam yanfakka anhu ushayun min rahn hatta yusaddidahu kullah. Kalau seandainya dia bayar sebagian hutang, ya dia gadaikan laptopnya karena utang 10 juta. Ketika jatuh tempo yang ditentukan, ya tanggal 1 Maret misalnya, dia bayar setengahnya 5 juta. Iya, dia belum berhak untuk ngambil. Atau dia bayar 8 juta, dia belum berhak untuk ngambil. Sampai dia bayar semua 10 juta baru boleh diambil kembali. Barang gadaian ya tidak bisa lepas, tidak bisa diambil sampai dia tunaikan semuanya, dia bayar semua. Kalau baru sebagian maka belum bisa diambil sampai lunas. Yang berikutnya, ini yang penting juga, kadang sebagian lalai darinya. Kata beliau rahimahullahu taala, ini saya kira perlu dipahami. Wa idza halla ad-dain alladhi bihi rahnun wajaba 'ala al-madin tasdiduhu kad-dain alladhi la rahna bihi. Karena hadza muqtada al-'aqd bainahuma. Ini perlu dipahami dengan sesama, khawatir kita terjatuh padanya. Kata beliau, ketika telah jatuh tempo hutang piutang yang ada padanya gadai, itu wajib untuk dibayar. Walaupun ada gadaian, iya, dia janji 3 bulan, iya, nanti tanggal 1 April bayar, ngasih gadaian laptop. Walaupun ada barang gadaian, ketika jatuh tempo 1 April harus dia bayar kalau punya kemampuan. Karena itulah muqtadal aqd. Kata beliau, fainim tan'al wafa sor mumatilan. Kalau dia enggan, enggak mau bayar, mentang-mentang ada barangnya, dia punya uang 10 juta, dia utang 10 juta, gadaikan laptop misalnya. Iya, dia punya uang banyak, tapi enggak mau bayar dengan alasan kan ada ini barang, laptop saya ada di dia. Ini dia mumatil. Dia masuk ke dalam hadis, matlul ghaniyyi dhulmun. Iya, jangan mentang-mentang ada gadaian kemudian dia gampang-gampang dia hutangnya. Tetap hutang yang mengikat, harus dia bayar di waktu yang telah ditetapkan, disepakati. Ya, kalau tidak maka dia termasuk mumatil. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun. Seorang yang punya kemampuan bayar hutang, iya, tapi menunda-nunda ketika telah jatuh tempo, maka dia adalah seorang yang terjatuh ke dalam kezaliman. Kemudian ini juga perlu dipahami, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa min ahkami rahn, kata beliau, annahu idza kana hayawanan yahtaju ila nafaqah wa kana fi qabdatil murtahin, apabila barang gadaian itu berupa hewan, apabila barang gadaian itu berupa hewan yang tentunya hewan tersebut butuh diberi makan, dan hewan tersebut ada di tangan pihak yang mendapatkan barang gadaian, fa inna syari'a al-hakima rakhasa lahu an yarkabahu wa yunfiqa 'alayhi idzan kana yasluh lirukub wa yahribahu wa yunfiqa 'alayhi in kana yasluh lilharb. Maka syari'ul hakim memberikan rukhsah untuk dia menungganginya. Dia ya diberi gadaian kuda, kuda yang memang biasa untuk ditunggangi, maka dia kasih makan, boleh dia pakai, dia tunggangi. Atau dia diberi gadaian berupa sapi yang bisa diperah susunya, atau kambing bisa diambil susunya, maka boleh diambil susunya karena dia yang memberi makannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan." Al-dhahr yakni hewan tunggangan yang bisa ditunggangi, dinaiki, boleh dia tunggangi sebagai ganti nafkah yang dikeluarkan untuknya. Apabila itu ada barang gadaian, boleh ditunggangi. Demikian juga wala banu dar yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Demikian juga air susu. Air susu barang gadaian dari hewan yang bisa diambil susunya boleh dia minum. Iya. Qala wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaqah. Dan orang yang menunggangi hewan tadi dan meminum susunya, dia harus memberikan nafkah, artinya memberi makan hewan tersebut. Ini terkait dengan hewan. Namallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Itu saya kira akhir dari sebagian pembahasan masalah rahan, masalah gadai.